sadari kau harus pergi, tinggalkan diriku menggapai semua cita. Aku sadari ku harus sendiri jalani hidupku tanpa dirimu. Ingin ku bisikan kata yang menemanimu pergi, salam terakhir, semoga kau selalu menanti kehadiranmu, selalu ku nanti di sisiku. Ingin ku bisikan kata yang menemanimu pergi, salam terakhir, semoga kau dapat menggapainya. Pulanglah untukku kasih, ku akan selalu